suara ku kan memiliki dirimu selamanya. Segenap hatiku luluh lantak dengan dirimu. Sungguh ku tak mampu untuk meredam kepedihan hatiku, untuk merelakan kepergian. Yakini cinta takkan berakhir, namun takdir menuliskan kita harus berakhir.